Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Lama aku pergi, kini balik lagi, bangkit dari peti mati bagai Illuminati. You don't like me so I don't give a fuck, stay high croquet. You can call me R.A.B.I.G. Marga gua itu sangat G. Jika tak suka silakan mengadu kepada ibu dan bapakmu di sana. Hello, aku sapa belum usai, ini baru aku mulai. Situ sensi gua santai, tapi pasti berikan simbol, dapatkan hasil, lanjut ke bingo. Haters ku lego tanpa dinego, kartumu jatuh siaplah enya. Dan satu persatu mulai datang menyuka, bukan dipaksa seperti anda mendoktrin orang mengadu domba. Caramu salah, siap kau kalah, jangan tanyakan siapakah saya. Langsunglah saja tanyakan pada kaca, kau akan dapat jawaban di sana. Look at me now, look at me now, gue selalu tapi pasti, belum usah takkan mati, situ bantai gue santai. Ey, satu level naik tangga, cendrawasih mulai mengudara. Angkatlah bintang kejora, masaku siap otw singgah sana. Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Yeah. Eko Show. Emangnya situ siapa? Kalau gak suka kenapa? Yang dituju orang lain kok situnya naik darah dan merasa. Haruskah ku sebut nama supaya anda percaya? Kalau gak betah di aliran ini ya silakan pamitan saja. Berita ini, berita itu, satu persatu kau hambur, kau hambur. Kawanmu ini, kawanmu itu, satu persatu mulai ku campur. Bukan karena gua gak mau akur, tapi anda sudah keluar jalur. Anda tidak sedang bermain catur, bukan pion yang bisa kau atur. Anda bukan majikan yang berikan ku gaji. Anda bukan ibuku yang harus ku hargai. Anda bukan agama yang harus ku taati. Anda bukan pahlawan yang harus dihormati. Sebarkan cerita tak benar, mengincar komentar penggemar. Namaku kok ikut tercemar, berharap melebihi superstar. Silakan bawa semua gelar, tak ada hormat. Sadarkah anda bukan siapa-siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa? Silakan hambur berita yang gak benar, tak harus ku beri hormat, emangnya situ siapa?